صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. Bab penjelasan atau keterangan tentang rukun-rukun Islam, wada'imihil awam, dan tiang-tiang keislaman atau penopang keislaman yang sangat mulia atau yang sangat besar. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair al-Hamadani قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر أنا بمالك الأشجع عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان، الحج وصيام رمضان. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دري بن عمر semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Buniyal Islamu ala khamsah, dibangun keislaman di atas lima. Yang pertama, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa siyam ramadhan, dan puasa ramadhan. Wal hajj, dan haji. Faqala rajulun, ada yang berkata kemudian: al hajj wa siyam ramadhan. Qala la, siyam Ramadan wal hajj. Ada yang berkata: wahai Abdullah ibn Umar, apakah haji terlebih dahulu baru puasa Ramadan? Beliau menjawab: tidak, puasa terlebih dahulu baru haji. Demikian aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Islam ibarat bangunan. Buniyal Islam, dibangun. Dan demikian pula di dalam riwayat-riwayat yang lainnya ataupun bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang yang menunaikan haji atau puasa Ramadan tetapi tidak menunaikan sholat, puasanya tidak diterima. Kita menyaksikan kadang, khususnya di pelosok, kalau zakat fitrah pada zakat, karena memang di sebagian orang ada keyakinan tertentu, ada mitos tertentu pada zakat fitrah. Puasa enggak puasa, sholat juga enggak, tetapi kalau zakat fitrah dia keluarkan. Kalau zakat mal enggak mau, karena kalau zakat fitrah dikit. Artinya barakallahu fikum, dia tidak menyempurnakan bangunan dari awal. Syirik, tarikus salah. Sedangkan Rasulullah SAW mengibaratkan keislaman ibarat satu bangunan. Fondasinya ada lima. Bangun terlebih dahulu fondasinya, baru menunaikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Juga di dalam hadis ini barakallahu fikum, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan keislaman dengan bangunan, juga menjelaskan arkanul Islam. Yang pertama adalah an yuwahhadallah. Artinya di dalam hadis ini juga menunjukkan makna kalimat la ilaha illallah, yang biasa diartikan tiada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah ala an yuwahhadallah. Maknanya adalah mengesakan atau menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, innani bara'u mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian syirikkan. Mana la ilaha illallah dijelaskan di dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala an yuwahhadallah. Di dalam riwayat yang lain yang masyhur, rukun Islam yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Akan tetapi dalam riwayat ini beliau menjelaskan apa sebenarnya makna la ilaha illallah. Qala haddatsana Sahal bin Utsman al-Askari qala haddatsana Yahya bin Zakaria. Ibnu Zakaria di sini dengan hamzah akhirnya. Demikian di dalam tulisan bahasa Arab, terkadang dengan hamzah, terkadang dengan ya. Zakaria, u Zakaria, dan terkadang dengan alif Zakaria, dan terkadang dengan ya Zakari atau Zakariyun. Zakaria ibn Abi Zaidah haddathana Sa'ad ibn Tariq قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر من ذنبما دون. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah dan mengkufuri semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan. Ada tambahan di dalam riwayat ini di mana Rasulullah atau dalil tentang arkanu la ilaha illallah yang biasa kita dengar tentang rukun la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah mengandung dua rukun, an-nafi wal isbat. Yang pertama adalah an-nafi, membersihkan dan meniadakan dan mengingkari la ilaha, tidak ada sembahan. Yang kedua adalah al-isbat illallah, yakni menetapkan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita arkan la ilaha illallah, an-nafi wal isbat. Kata beliau, ala an yu'badallahu wa yughfara bima duna. Rukun Islam yang pertama adalah beribadah kepada Allah dan mengkufuri peribadatan-peribadatan yang kepada selainnya. La ilaha illallah an-nafi wal itsbat. Meniadakan dan mengingkari semua bentuk sesembahan dan menetapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini rukun la ilaha illallah. Dua, an-nafi wal itsbat. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبي قال قال عبد الله عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Ini lafaz yang diambil yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam Arba'in Nawawi. Hadis ketiga. Hadis ketiga di dalam Arba'in An-Nawawi yang dinukil oleh Imam An-Nawawi adalah ini. Buni al-Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, tidak lebih dari hamba. Sekalipun dia adalah Rasulullah, tapi tetap aja dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, dan tidak boleh barakallahu fikum menyanjung dan mengagungkannya terlalu berlebihan. Sebagaimana sanjungan oleh sebagian orang sampai mengatakan terciptanya alam semesta karena semua dari cahaya Muhammad, ada yang diciptakan oleh Allah karena akan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlebihan. Beliau adalah hamba Allah azza wa jalla. Perbedaannya adalah wa rasul. Beliau sebagai Rasulullah. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت إكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ قال فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. Pernah ada yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, ala tabzu, apakah engkau tidak ikut perang? Beliau menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama mengucapkan syahadat la ilaha illallah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan puasa Ramadan dan haji. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan pertanyaan seperti ini, dengan jawaban seperti ini ketika ditanya ala tarzu, apakah anda gak ikut perang? Beliau menjawabnya dengan rukun Islam. Karena beliau tahu bahwa perang yang dimaksud pada saat itu adalah perang yang terjadi antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, atau dengan Abdullah bin Zubair. Intinya adalah perang yang terjadi antara para sahabat Rasulullah. Sebagian orang ikut perang, sebagian yang lain mengungsi, tidak mau ikut-ikutan. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, mereka memilih bersembunyi dan mereka memilih tidak ikut-ikutan di dalam fitnah. Maka ada yang menegur Abdullah bin Umar, ala tarzu, kenapa engkau ikut tidak ikut berperang sebagaimana orang lain perang? Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Islam dibangun di atas lima perkara, mengucapkan dua kalimat syahadat dan selanjutnya. Artinya, siapa yang kalian perangi ini? Kalau kalian mengajak saya memerangi orang kufar, saya enggak usah diajak. Saya yang ngajak kalian. Tapi kalian ini adalah memerangi kaum muslimin. Di dalam riwayat yang lain beliau menjawab, dulu kami di zaman Rasulullah capek berperang untuk dengan maksud untuk meninggikan dan membela kalimat Allah. Kalian sekarang berperang untuk merendahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memilih berlindung dari fitnah dan berlindung untuk tidak ikut-ikutan dalam perang yang terjadi. Ketika beliau diingatkan ada tazuz, kenapa Anda tidak ikut berperang? Beliau menjawab, saya enggak mau, intinya adalah saya enggak mau merangi kaum muslimin. Muslim dengan muslim hanya saja ijtihad yang salah, itu pun dia tetap dan mereka tetap dapat pahala. Kalau yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Dan itu pun juga tidak menghilangkan gelar mereka radhiyallahu anhum radhuan. Mereka adalah generasi terbaik di umat ini. Ini maksud jawaban Abdullah bin Umar ketika ditanya ala taghzu, kenapa Anda enggak ikut berperang? Beliau menjawabnya dengan rukun Islam, artinya bahwa yang kalian perangi ini adalah kaum muslimin yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yang menegakkan salat, yang menunaikan ibadah puasa dan menunaikan ibadah haji. Rasulullah mengatakan al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang di mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Khawarij mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menghunuskan pedangnya di hadapan Utsman dan beliau mengatakan, hanan dharb, saatnya perang wahai Amirul Mukminin. Utsman mengingatkan Abu Hurairah, anshuduka billah lamma wada'ta sayfak, saya mengingatkan engkau atas nama Allah agar engkau meletakkan senjatamu. Mereka hanya menginginkan saya. Ikhlas Amirul Mukminin Utsman bin Affan mengorbankan dirinya demi untuk melindungi darah kaum muslimin. Dan demikian selanjutnya, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka lebih memilih tidak ikut di dalam peperangan, di dalam fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka lebih memilih aman, tetapi tetap aja kita tidak bisa merendahkan yang ikut perang di pihak ini atau di pihak sana. Yang jelas mereka adalah generasi terbaik di umat ini. Na'am barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته